Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa bil islami baina qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awhayna ilayka anittabi' millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Shadaqallahul azim. Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 123. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah. Dan semoga kehadiran kita i'tikaf di masjid yang suci ini sesuai dengan janji Jibril, Allah memberikan tatapan rahmatnya kepada kita. Sesuai dengan pertanyaan para malaikat Allah kepada Jibril alaihi salam, ma sana'allahu fi hawa'ijil mu'minin min ummati Muhammadin. Ya Jibril, apa yang Allah perbuat terhadap penyempurnaan, pemenuhan kebutuhan kaum muslimin umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat datang bersimpuh di hadapanmu? Ternyata Jibril alaihi salam berikan jawaban, innallaha nadhara ilaihim. Dalam hadis dijelaskan, ae nadhara birrahmah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala insyaallah memandang, menatap seluruh mereka yang hadir di majlis yang baik, di masjid yang suci. Mereka Allah Subhanahu wa taala menatap mereka dengan tatapan rahmat-Nya. Wa man nadhara ilaihi lam yu'adzibhu abada. Dan barang siapa yang mendapatkan tatapan rahmat Allah, insyaallah tidak akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan kaget kalau seandainya i'tikaf di masjid merupakan i'tikaf itu yang paling berat. Ya. Sanajan awak badag jangkung beuteung bureuteu, lamun tos i'tikaf di masjid biasana leuleus itu bibir matanya itu. Sehingga bayarang orang yang kuat ngangkat badan biasanya, merunduk ke bawah terus. Jangan kaget. Bukan hanya itu, wa'afa anhum wa ghafara lahum. Dan Allah menyisir seluruh khilaf dan kesalahan yang pernah diperbuat. Malah dosa yang pernah dilakukan, untuk apa sih? Untuk Allah memaafkannya dan insya Allah, Allah mengampunkan dosanya. Pada kesempatan yang sama juga Rasulullah Muhammad SAW pernah menyatakan kepada Mu'az bin Jabal, wahai Mu'az bin Jabal, anda jangan sekali-kali melangkahkan kaki terlebih dahulu sebelum anda munajat pada Allah sehabis melakukan sembahyang. Sekurang-kurangnya, kata Rasulullah, mohonlah pada Allah tiga hal. Allahumma a'inni ala zikrika. Yang kedua, wa syuk rika. Dan yang ketiga, wa husni ibadatika. Ini anjuran Rasulullah kepada Mu'az. Tapi hitobnya kepada kita semua ini. Wahai Mu'az bin Jabal, jangan sekali-kali anda melangkahkan kaki seusai sembahyang, terkecuali anda sekurang-kurangnya munajat dulu deh sama Allah. Yang pertama mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya hidup ini dibarengi dengan ingat terhadap Allah. Sadar bahwa hidup ini ada yang menghidupkan. Dan hidup ini adalah ada ujungnya. Kita hidup di dunia. Dunia ini dana yadni dan yan. Berarti dekat. Dalam artian kehidupan dunia itu tidak panjang, tidak lama. Malah berbicara umur, Rasulullah menyatakan a'maru ummati baina sittin was sab'in. Umumnya umatku ini diberi oleh Allah kehidupan di dunia fana ini berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit orang yang lebih dari itu, malah kebanyakan orang belum sampai ke usia tersebut, dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mudah-mudahan usia yang Allah berikan kepada kita menjadi usia yang manfaat di sisinya. Kita gunakan untuk mencapai dan menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan doa kita yang sering kita ungkapkan pada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sekali lagi semoga kegiatan kita dan hidup kita ini bermanfaat untuk mendapatkan ridho Allah. Ridho yang menghasilkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan insya Allah di akhirat kelak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya tertarik setelah saya membaca dalam Sababul Wurud, di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah khutbah di Tabuk. Setelah beliau melaksanakan satu perangan yang dinamai Perang Tabuk. Dinamai Perang Tabuk dikarenakan terjadi hal itu di satu tempat yang bernama Tabuk. Ke sebelah utara kota Madinah. Dan letaknya terletak antara Madinah dan kota Syams. Dan sekarang menjadi Transyordania. Waktu itu setelah Rasulullah memenangkan peperangan di Mut'ah, ternyata Raja Heraklius ini merasa tersinggung dan sakit hati. Kok kenapa? Kerajaan yang sudah begitu kokoh dan kuat dan lama berdiri bisa dikalahkan oleh pasukan Muhammad yang didukung oleh orang-orang yang miskin, perlengkapan tidak lengkap. Dia merasa terhina waktu itu. Sehingga Heraklius bermaksud ingin menghancurkan kaum muslimin. Malah bukan hanya itu, kalau Abrahah bertujuan akan menghancurkan Ka'bah al-Musharrafah, maka Heraklius berkehendak untuk menghancurkan kota Madinah waktu itu. Yang kita mafhum bahwa Madinah itu merupakan Qubbatul Islam. Wadarul iman wa mathwal halali wal haram. Al-Hujjaj wal Hujjajah yang sudah tahu Madinah mengerti apa yang disabdakan oleh Rasulullah, bahwa kota Madinah adalah mercuk suaranya Islam, gudangnya iman dan keyakinan. Dan dari kota Madinah itu jelas pemisah antara hak dan batil. Jadi hukum-hukum mengenai aturan Allah yang memisahkan antara hak dan batil bisa dilakukan oleh Rasulullah di Madinah waktu itu. Dan insya Allah orang-orang yang hatinya keras sekalipun terhadap Rasulullah, kalau Allah sudah menyampaikan ke Madinah dan sampai di makam Rasulullah, bisa ziarah kepadanya, sekurang-kurangnya terbetik dalam kolbunya perasaan dan jiwa yang mendalam kecintaannya kepada Rasulullah Muhammad SAW dan menggerakkan jiwa raganya untuk melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Perang Tabuk dikatakan juga perang kesukaran ini. Kenapa dan mengapa? Dikarenakan perang ini terjadi di saat musim kering terjadi. Sehingga perbekalan di Madinah waktu itu agak kurang, dikarenakan buah tanam-tanaman yang ada di sekitar Madinah waktu itu yang diperuntukkan untuk bekal, termasuk kurma, menjadi kering kerontang waktu itu. Sehingga sejarah mencatat waktu itu Rasulullah Muhammad SAW mengumpulkan para sahabat dan memohon kesediaan para sahabat untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dan ternyata manusia yang pertama kali tertarik adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau datang kepada Rasulullah Muhammad SAW dan beliau menyatakan, "Ya Rasulullah, saya akan menyerahkan seluruh titipan Allah. Dan tidak ada lagi yang aku sisakan, hanya tercatat ada 4.000 dirham. Aku serahkan untuk menunjang perjuanganmu perang Tabuk ini, ya Rasulullah." Rasulullah bertanya, "Hal abqaita li ahlika syai'a?" Apakah Anda menyisakan untuk keluarga Anda, wahai Abu Bakar As-Siddiq? Ternyata Abu Bakar memberikan jawaban yang cukup lantang dan tegas. "Abqaitu lahumullah wa rasulah." Saya tidak meninggalkan harta kekayaan dalam bentuk fisik, tetapi saya tinggalkan mereka dititipkan kepada Allah dan Rasulnya. Saya pikir sulit sekarang ini kalau orang nekat kayak Abu Bakar kayak begini nih. Sulit ini. Sulit. Tapi Abu Bakar As-Siddiq berkeyakinan seyakin-yakinnya. Sama dengan kita di saat kita menyisihkan sebagian harta pergi ke tanah haram. Rasul berjanji, "Dirhamun fi sabilillah bi sab'i mi'ati dhi'fin." Satu dirham yang diinfakkan untuk membela agama Allah, Allah berjanji akan melipat gandakan sampai 700 kali lipat. Bank konvensional sekalipun tidak akan ada ini yang berani mengalihkan 700 kali lipat kali simpanan, kali modal, gak ada ini. Dengan keyakinan itulah maka Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan seluruh kekayaannya, sekali lagi sisa beliau dikorbankan untuk menebus orang-orang yang disiksa oleh tuannya gara-gara masuk Islam, termasuk Bilal. Maka beliau menyerahkan sekali lagi harta kekayaannya sebanyak 4.000 dirham. Kemudian datang pula Umar bin Khattab, beliau menyerahkan setengah harta kekayaannya, yakni tercatat 4.000 ekor unta. Rasul bertanya kepada Umar, "Apakah keluarga Anda ditinggalkan sisanya, ya Umar?" "Insya Allah, secara fisik ya Rasul, aku tinggalkan mereka setengah kekayaan saya." Dan disusul pula oleh mantu beliau yang dua kali menikah putri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Uthman bin Affan, sahabat beliau juga ini. Ya. Beliau menyerahkan 10.000 dinar. Ini dinar kita mafhum, mata uang Makkah Al-Mukarramah yang terbuat dari emas, namanya dinar ini. 10.000 dinar. Dan indah sekali, orang Arab memberikan nama mata uangnya dengan dinar. Ini kata majemuk antara kalimat ad-din dan anar. Dalam artian harta kekayaan bentuknya uang, bisa saja mengarahkan pemiliknya kepada ad-din, tapi tidak sedikit pula mengarahkan pemiliknya kepada an-nar. Dalam artian, dengan harta kekayaan bisa jadi manusia bisa menegakkan syiar agama. Dan alhamdulillah ini mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya nih, keluarga besar Telkom ini ya, mengutamakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, perhatian yang luar biasa. Seperempat jam sebelum waktu sudah kumpul di masjid. Ini di kalangan masyarakat sekarang sulit, Pak. Nanti ada dalam khutbah Rasul di perang Tabuk ini ya, sikap orang terhadap sholat ini. Dan yang kedua, tidak sedikit orang gara-gara harta kekayaan minimal dia menita kabur kehidupannya. Merasa orang paling kaya sehingga dia tidak mau gaul dengan orang miskin. Justru sebaliknya Rasulullah Muhammad SAW, andaikan beliau menghendaki kekayaan, Umar saja pernah mengatakan, "Wahai Rasulullah, andaikan engkau menghendaki kekayaan yang melimpah ruah, kami siap menyediakannya ya Rasulullah." Malah beliau sebaliknya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma ja'alni miskina wa ahyini miskina wa amitni miskina." Bukan berarti Rasulullah menolak harta kekayaan, dikenakan beliau merasa tidak sanggup. Beliau tidak sanggup mengendalikan jiwa andaikan kekayaan melimpah ruah, maka Rasulullah bermohon bermunajat pada Allah, Allahumma ja'alni miskin. Dan biasanya ada yang ironis dalam kehidupan manusia, kalau orang tidak miskin jarang ingat Allah. Tapi kalau lagi susah, bingung, utang masih besar, itu biasanya doa ditungkulkeun, ngaji Quran teu liren. Tapi lamun seg artos-tos gaduh, dadah duha, dadah tahajud, Quran ke dibaca geus susah deui. Ini tidak sedikit yang begitu. Memang pernah digambarkan pula oleh Rasulullah yang begitu. Justru sebaliknya Rasulullah menghendaki kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin, ya Allah. Hidupkanlah aku dalam kemiskinan dan matikan aku, ya Allah, dalam keadaan miskin." Malah nantinya, "Ya Allah, wahsyurni fi zumratil masakin," dan kumpulkanlah, ya Allah, nanti aku dengan orang-orang yang pernah hidup dalam keadaan miskin. Dan beliau memilih, "Laisal ghina ghinal arad, walakinnal ghina ghinan nafs." Beliau memilih bukanlah orang yang kaya itu yang bu dijuru bro dipantau kekayaannya serba ada, tetapi mereka yang kaya di sisi Allah adalah mereka yang kaya jiwanya. Dalam hidupnya senantiasa semangatnya terus menggebu dan membara ini. Dan mudah-mudahan kita juga termasuk di dalamnya insyaallah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat akan melaksanakan perang Tabuk, beliau mempersiapkan segala-galanya dengan pasti, dikarenakan beliau telah mendapatkan kabar bahwa Raja Heraklius sudah mempersiapkan 4.000 tentara di perbatasan Jaziratul Arab waktu itu. Maka Rasulullah dengan susah payah mengumpulkan kaum muslimin dari Madinah, dan alhamdulillah terkumpul 30.000 bala tentara. Tabuk ini merupakan tempat yang sangat sulit dijangkau waktu itu. Dikenakan mereka yang melakukan perjalanan dengan jalan kaki harus menempuh lautan padang pasir selama minimal 20 hari 20 malam. Sungguh luar biasa. Dan hal ini terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun ke-9 Hijriyah. Setelah 9 tahun Rasulullah pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dan waktu itu Rasulullah mempersiapkan juga mereka-mereka yang harus menjaga tempat di Madinah, menjaga keluarga dan kekayaan kaum muslimin yang berangkat perang. Sehingga di sini ada pembagian tugas sesuai dengan pernyataan Rasul di dalam hadisnya yang menyatakan bahwa kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamah, seluruh mata dan mereka yang merasa punya mata dengan datangnya kiamat susahnya luar biasa, sehingga mereka yang punya mata dan merasa punya mata akan meneteskan airnya pada hari kiamat, illa arbata ayun, kecuali insyaallah yang dijamin yang tidak akan longso, tidak akan merasa risih dan tidak akan merasa sedih dengan datangnya kiamat adalah 4 mata, sehingga mereka tidak akan mengeluarkan airnya. Siapakah gerangan mereka itu? Yang pertama, ainun fuqiat fi sabilillah. Yang pertama, mata yang tercungkil di saat dia membela agama Allah. Dan saya pikir ini juga berat juga ini. Ya. Orang yang tercungkil matanya membela agama Allah. Dan kita mafhum, kita kadang-kadang merinding bulu kuduk. Di saat terjadi perang Uhud, di antara jenazah yang paling mengerikan adalah jenazahnya Hamzah waktu itu. Ya. Dikarenakan setelah dilihat oleh Rasulullah, dadanya sudah terbelah. Dikarenakan Hindun, istrinya Abu Lahab, saking bencinya sama Hamzah. Sampai dibelah, minta dibelahkan dadanya Hamzah setelah menjadi jenazah, menjadi syuhada. Kemudian dia mengambil hatinya dan digigit oleh Hindun, membuktikan kebenciannya akan Islam, terutama kepada pembela Rasulullah yang bernama Hamzah waktu itu. Yang mengerikan lagi, hidung Hamzah itu sudah disopak dan dua telinganya sudah tidak ada. Yang lebih mengerikan lagi, kemaluan beliau juga dipotong-potong. Dan matanya juga dicungkil waktu itu. Nah, sekali lagi mereka yang tidak akan merasa risih, khawatir, ya, dengan datangnya kiamat, yakni mereka-mereka yang punya mata dan tercungkil di medan laga ini. Dan yang kedua, wa ainun fadat min khasyatillah. Mata-mata yang tidak akan mengeluarkan airnya dengan datang hari kiamat, yakni mereka-mereka yang minimal air matanya berlinang seandainya dia ingat akan Allah, akan adab Allah, akan ancaman Allah. Bisa dibayangkan oleh kita sekalian kalau ingat akan ancaman Allah, inna ahwana adzaban li ahli nar tudu fi akhmasi qadamihi jamratun yaghli minha dimaghu. Itu siksa neraka yang paling ringan itu Allah hanya memberi terompah dari neraka dan disimpan setitik api neraka di bawah tumit kakinya, dijamin akan mendidih ke otak besarnya. Itu yang paling ringan. Bisa dibayangkan kalau yang paling dahsyat. Allahu Akbar. Mudah-mudahan selamat kita, Pak ya. Dari azab Allah ya, Pak ya. Jangan menyisakan di apa itu dosa lah. Mudah-mudahan. Nah, mereka-mereka yang demikian adalah mereka-mereka berlinang air matanya. Seandainya dia dalam keadaan menyendiri, dia introspeksi terhadap dirinya sendiri. Mengenang akan azab Allah subhanahu wa ta'ala, ancamannya. Ini paling sulit juga ini. Dikarenakan saya hanya melihat itu. Dan saya rasakan kalau sudah sampai di Mekah itu bisa nangis, Pak. Di sini itu sampai saya, nada saya sudah kayak orang nangis. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Suaranya kayak orang nangis, dibentakeun disoca lain cayan nu kaluar perih gitu. Sulit keluar air mata itu. Ya. Ada orang datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa dan mengapa air mata saya sulit keluar ya Rasul?" Rasul menyatakan bikatsratid dzunub, itu sulitnya keluar air mata dikarenakan dosa yang sudah melilit hati Anda itu. Sudah hitam hati Anda dengan lilitan dosa itu. Sehingga dia berbuat dosa itu tidak pernah ada perasaan ingin memperbaiki. Sudah terlalu tebal itu. Kenapa ya Rasulullah orang senantiasa lupa akan berbuat dosa? Seolah-olah malah merasa bahwa perbuatan dosa merupakan kebanggaan. Rasul menyatakan bikathratil amal. Dikenakan manusia terlalu banyak melamun. Minimal membandingkan nasib dirinya dengan orang yang lebih tinggi derajatnya. Yanzuru ila man faqahu fid dunya. Itu kalau seandainya orang senantiasa membanding-bandingkan dirinya dengan orang yang lebih mulia secara fisik, lebih tinggi kedudukannya secara fisik, itu yang jadi kejaran. Sehingga dia apapun yang ia terima dilamun terus. Kenapa ya Allah saya cuma segini gaji saya, sedangkan tetangga saya gajinya luar biasa. Bayangkan ya Allah. Allah suruh membayangkan lagi. Ya, itu menyuruh Allah ini. Bayangkan ya Allah, dia setahun sudah mendapatkan mobil 2 ya Allah. Saya sudah 30 tahun kerja. Rasanya enggak dapat apa-apa. Hilang syukurnya juga itu. Yanzuru ila man faqahu fid dunya, sehingga mengakibatkan lamunan. Kalau sudah menggebu, maka lahirlah penyakit yang sangat bahaya. Kenapa manusia suka banyak melamun? Bihubbid dunya wa karahiyatul maut. Dikenakan manusia sudah terlalu cinta akan dunia sehingga dia enggan dengan kedatangannya maut, mati yang namanya mati itu. Ya, padahal mati sama-sama akan dapat kita. Yang membedakan di antara kita cuman apa itu? Cuman waktu saja saya pikir yang membedakan. Oleh karena itu Rasulullah menawarkan kepada kita, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Silakan Anda hidup sekehidupan sekehendak Anda, tapi ingat pasti ente akan mati. Kemanapun Anda lari pasti mati. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Walaupun Anda pergi ke sebuah sisi yang paling ujung dan Anda bersembunyi di balik batu, tetap mati akan datang. Malah Rasulullah pernah nantang, andaikan kalian merasa diri paling pintar, silahkan bujuk malakal maut minimal supaya mengundurkan waktu Anda mati. Makanya orang yang paling pintar itu mandana nafsahu. Orang yang senantiasa membersihkan jiwa itu yang paling pintar itu. Tambahnya ilmu itu semakin baik akhlaknya, tidak sebaliknya. Ya Rabbana ya Karim. Ya Allah, mudah-mudahan kita juga tergolong hamba Allah yang baik hati ini. Amin. Dikenakan kalau hati sudah jelek, sulit ini. Makanya Rasul menyatakan, tidak ada buta yang paling membahayakan la ta'mal absor dalam Al-Quran. Walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Saya pernah hampir terenyuh melihat hafidhoh dan hafid yang cacat netra. Mereka tidak melihat kok bisa menghafal Al-Quran 20 juz sampai 30 juz. Malah tahun 82 juara internasional di Mesir. Adalah anak usia 11 tahun 6 bulan. 12 tahun kurang 6 bulan. Itu juara internasional di Mesir. Termasuk ikut waktu itu dari Indonesia. Dan yang paling aneh adalah mereka itu ternyata anak usia 11 tahun 6 bulan. Matanya tidak melihat alias buta. Bisa dibayangkan. Abdul Aziz yang punya mata ini luar biasa. Paling hafal 5 surat. Lumayan. Lumayan. Kita kadang-kadang jangankan menghafal suratnya, Pak. Menghafal namanya saja bingung. Itu pernah saya sama anak-anak yang akan masuk sekolah, saya katakan, coba dek baca Al-Kautsar. Surat apa, Pak? Al-Kautsar. Dia cari itu. Watini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal bal. Oh, enggak ada. Idza jaa nasrullah wal fatu. Bukan. Surat apa tadi itu? Al-Kautsar. Dia sudah bingung, saya bacakan, bilang lagi. Baca surat Inna Atoyana. Nerengteng, Pak. Hafal dia. Inna Atoyana Kal Kautsar. Dia tahu. Yang paling sulit ini kalau seandainya anak-anak disuruh baca Al-Ikhlas. Dikenakan Al-Kautsar ada dalam ayat. Sedangkan nama Al-Ikhlas gak ada. Dia cari-cari dari mulai Al-Baqarah sampai An-Nas, sulit dia. Ya. Akhirnya dia nyengir juga sama saya. Surat nama tadi, Pak. Al-Ikhlas. Apaan? Al-Ikhlas. Apa? Al-Ikhlas. Hafal gak? Belum. Aikulhu apal, tah kulhu ma apal tiba heula. Ini dikenakan ini kulhu ini. Orang kadang sulit kita yang menghafal Quran. Mudah-mudahan Bapaklah menjadi orang-orang yang hafal akan Al-Quran. Amin. Bukan hanya hafal, tapi mudah-mudahan fasih mengucapkan kalimat Arab, kalimat agama. Amin. Dikenakan banyak di dunia ini orang membaca kalimat-kalimat yang berbahasa asing itu. Bahasa Belanda, Inggris, Prancis, Jerman. Fasihnya lidahnya luar biasa. Tapi aneh kita mengucapkan huruf bo. Sulitnya luar biasa. Bo. Dod, dok. Bo, dod. Bo, dod. Sampai saya bilang ini kalau orang tua dibalikin bisa jadi enggak. Saya katakan bu, dod, bu. Bo, ustaz, tah, eta. Disulit ini ya. Jadi kadang-kadang itulah, sulit. Apalagi kalau doa antar luar sujud ini. Itu membingungkan orang yang sudah keras lidahnya itu. Rabbi gfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afu'ani. Belum mengingat jumlahnya 8 itu Rabbi gfirli warhamni wajburni warfani warzukni wahdini wa'afini wa'fuani 8. Ada orangnya hanya 3 hafalnya. Rabbi gfirli wahdini wa'fuani. Kok 3? Kemana 5 lagi? Dia cari-cari terus itu. Rabbi gfirli warhamni wahdini wa'afini wa'fuani. Nah, 5 tinggal 3 lagi. Enggak beres-beres salatnya itu dia. Padahal Rasul menyatakan dikenakan bacain di sunat cuman satu saja asal benar. Oke, enggak apa-apalah. Cukup satu juga. Rabbi gfirli. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Asal benar aja. Daripada semua tapi gak beres semua. Rabbi gfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini. Gak pasah itu. Satu-satu aja. Tertib. Tapi kadang-kadang kita punya ukuran. Ya. Apalagi waktu sujud. Kalau imam terlalu lama sujud juga, kita punya patokan. Cukup membaca kalimat subhanakallahumma rabbana wihamdika Allahumma gfirli. Kalau sudah 3 kali, imam belum ada aba-aba takbir, kita penasaran. Kok gak denger ya? Jangan-jangan imam sudah ke atas ya. Dilihat oleh langsung. Barang dilihat, imam di bawah. Dia kembali. Itu ada orang begitu. Padahal imam juga punya aturan. Itu. Yang lebih celaka lagi orang berjamaah waktu subuh. Mana masih ngantuk lagi. Ya. Saya sering menyatakan Rasulullah itu istimewa, Pak. Tidur gak pernah teratur. Silahkan baca surah Al-Muzzammil, Pak. Itu. Ya. Tidak pernah teratur Rasulullah itu. Nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Rasul itu kadang-kadang sepertiga malam sudah bangun beliau itu. 2/3, kadang-kadang setengahnya, kadang-kadang tambah, kadang-kadang dikurang. Dan beliau tidak pernah tidur lagi, langsung beliau itu membaca Al-Quran sampai subuh datang. Itu Rasulullah, persis kayak kita, alhamdulillah. Amin. Ya persis kita kan, kalau bukan kayak kita, kayak siapa lagi, Pak? Makanya jangan kaget kalau Rasulullah punya istimewaan apa. Aulang faqila. Cuman satu-satunya hamba Allah yang punya kalimat yang berbobot. Satu kalimat Rasul memberikan jawaban, orang langsung lari mencarinya. Persis dikala seorang Habsyi datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya masuk Islam ya Rasul? Dan saya ikut berjuang, kemudian saya terbunuh ya Rasul. Di mana Allah menyimpan saya? Rasul tidak pernah memberikan jawaban barangkali. Enggak pernah. Enggak. Manawi, kata orang Sunda. Enggak. Rasul dengan meyakinkan, anta fil jannah. Pasti ente dimasukkan oleh Allah di dalam surga. Ya tentu aja. Dipikir-pikir dia wajah gak seberapa. Jadi bintang film goge hese, sorak tepugu, gak bisa ikut afi. Ya. Kapan saya tenar? Akhirnya nekad. Sehingga dia menyatakan, ya Rasulullah kama taroni damimul wajhi muntinurrihi ghairu zakil hasabi. Ya Rasulullah, kalau Anda melihat muka saya pikasabaleun Gusti, kulit hideung, bibir jeding, irung pesek. Apalagi? Bibir jeding, hidung pesek, kulit hitam, keriting enggak keruan, apalagi itu? Dampal sampean jebrak. Jadi bingung dia itu. Saya berlomba fisik, gak bisa ya Rasul. Kalau Anda mendekati saya, ya Rasul, pakaian saya cuma satu. Ini yang dipakai tidur, ini yang dipakai main, dan ini yang aku pakai mengembalakan domba, ya Rasulullah. Kebetulan dia sebagai penggembala domba waktu itu. Bahasa itu pati apal. Dikenakan tiap hari bertemu dengan domba terus ya Rasulullah. Akhirnya dia dengan kejawaban Rasul tadi, menyatakan anta fil jannah, langsung dia ikut berjuang. Begitu peperangan terjadi, orang Habsyi ikut, Rasul menyuruh kepada sahabat, cari orang Habsyi, di mana dia? Saya teringat dengan ucapannya. Beliau mendapatkan kabar, ya Rasulullah, dzalikal habasyyu qatilun fi wadi kada. Ya Rasulullah, orang Habsyi itu tergeletak menjadi syuhada di sebuah lembah, ya Rasulullah. Rasul mendatangi orang Habsyi tersebut, kemudian melihat jenazahnya, fa asyrafa alaih. Beliau memberikan penghormatan terakhir bagi orang Habsyi itu. Tabaka, beliau nangis. Nangis bukan sedih ditinggal pergi oleh Habsyi, tetapi sedih beliau dikenakan melihat daya juang yang sangat luar biasa dari orang Habsyi. Begitu masuk Islam belum sempurna sholat, syahadat pun dia baru satu kali dia ucapkan, apalagi zakat dan puasa belum melakukannya, tapi dia sudah berani ikut berjuang. Beda dengan Abdul Aziz. Jangankan berjuang, sholat wae hayang pang tukangna saumur-umur. Abdul Aziz. Beda kelihatannya bapak-bapak ini ingat terus di Mekah. Ya di Mekah itu jarang orang masuk masjid itu lihat belakang, depan semua. Sehingga ada jemaah saya, kebetulan 2001 saya dengan jemaah Telkom. Ada yang bilang sama saya, Pak Ajis urang ganteng urang Arab di bala lager gini. Cara logo gupisan Pak Ajis. Nah kunaon mastaka abdi dioprek urang Arab. Di masjid. Nyapogoh we, saya katakan, kenapa Anda begitu? Duka kumaha eta urang Arab bageuning ka urang teh Pak Ajis aya pisan hampura. Naon? Dilalapkeun sirah teh. Dilengkahan Pak Ajis. Sugan punten teu di Pak Ajis. Geuda urang Arab bae bisa nyebut puntena oge cenah. Dikenakan dia itu orang Arab itu kalau lihat orang Timur Tengah kalau melihat sap kosong seorang saja sudah tidak ingat yang di belakang, dilengkahi saja terus. Di kita banyak orang sopan-sopan terus. Ya. Ini mungkin dikenakan salah kebiasaan bahasa priangan ini. Kalau orang lagi makan, datang tetangganya, emang ngiring tuang? Lajengkeun ngiring raos. Bingung saya. Ngasaan henteu ngeletak acan ngiring raos. Bingung. Ya, banyak orang yang ibadah juga ngiring raosnya seumur-umur. Alah, ini banyak sekali. Saya pikir kalau kita benar-benar cinta akan Allah dan Rasulnya, kalau seandainya di masjid di pinggir rumah kita, waktu pajar datang ada mengucapkan kalimat Allah adzan itu, ngeri kita, iri. Ya Allah, kok kenapa saya didahului oleh tetangga saya? Malah di kita lain. Di kita lain. kalah calawak, alhamdulillah Gusti geus anu wakil, geus aya anu ngawakilan. Dianggap wakil sarerea eta adzan. Kok kenapa ibadah mewakilkan kalau makan enggak pernah diwakilkan sama orang gitu. Bingung juga. Yang paling ngeri lagi saya melihat kelakuan anak ustaz kecil ini. Saya ustaz kecil kata orang ini ya. Anak saya malam Minggu saya pulang dari Pak Haji Yahya dari apa itu daerah Ujung Berung ke atas itu. Cijambe ke atas lagi itu ada komplek Gria Mekar kalau enggak salah. Hujan lagi waktu itu. Malam Minggu saya ingat saya pulang ke rumah anak saya yang satu yang SMP kelas 1 masih bangun. Saya tanya sama istri saya, "Kok kenapa, Mah? Anak kita belum tidur." Baru saja dia diem, habis menangis. "Kok kenapa?" "Si Rindu dieliminasi." Ini anak ustad kaget, saya katakan, "Kok kenapa ini peserta api dieliminasi anak saya yang nangis?" Ini persis kayak umat Islam kalau mendengar ustad sakit, gembira di alhamdulillah, mal ngaji malam iya majikan. Hari ustad gering mah alhamdulillah, mal jadi saya ngaji teh cenah kitunya. Komon sok ngimaman panjang mah gering atoh. Makanya di Jawa Barat masih berlaku, Pak, kalau bulan Ramadan cari-cari masjid mana yang paling pendek tarawihnya itu. Ya. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah, Pak. Saya melihat di Habibur Rahman, di Pusdai itu sudah mulai itu ya. Sampai di mana saja dari awal surat Al-Qur'an ya, dibaca terus setiap malam. Ya. Sebetulnya di Jawa Barat itu paling-paling hebat lah, bisa dibayangkan, Pak, ini. Hasil penelitian yang sama ternyata di antara daerah tingkat 2 di Jawa Barat yang paling hebat hafidh-hafidhohnya Indramayu, Pak. Di luar mereka yang ikut musabaqah itu ada 280 hafidh-hafidhoh yang tercecer di Indramayu itu, ya. 280 orang, Pak. Sehingga kalau saya entek ngebon, kalau seandainya kita Bapak mau di ini juga ada tarawihan di bon aja seorang sana itu. Ya, untuk jadi imam itu. Kalau mencari imam gampang sekarang, tapi paling sulit mencari jamaah. Ya, ai imamna mah seueur anu apaleun kana Al-Qur'an teh nya kitu ya. Da jangan-jangan kan satu Qur'an atuh saya pernah mimpin salat itu baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Di belakang saya ngomong, "Hah, Yasin euy." Rek payah kumaha salat angeus gitu. Terus wae ngobrol si eta. Untung digigirna ngabejaan. Heh, teu meunang ngomong keur salat batal jeung ustad. Eh saurang deui untung uing mah teu ngomong. Atuh batal kabeh. Keur mah jamaah dengan tilu-tiluna batal sadayana deui. Engka cing harewos diteruskeun, urang nyieun jajaran anyar. Ah, dasar. Saya doakanlah mudah-mudahan sekali lagi Bapak diberi kekuatan oleh Allah itu melaksanakan ibadah. Amin. Dikenakan banyak orang kuat, aneh bin ajaib saya itu. Tidak menjamin, Pak, bahkan makan besar, tenaga gede dan ibadah. Itu tengah jamin, Pak. Tidak menjamin. Ya. Saya pernah datang ke sini dulu 5:30 tuh. Ke Gasibu, Pak. Waktu saya tinggal di Kiracono. Temu dengan orang tua. Wah, keringatnya sudah basah baju itu. Saya tanya, "Udah berapa putaran, Pak?" "Alhamdulillah, Bapak sudah dapat 4. Di sini nih, di Gasibu, di sini, Pak. Di sini nih, di Gasibu. Di Gasibu ya. Dulu itu tempat lari kan itu. Sampai hari ini juga kan ramai sekarang. Pasar pasar Minggu itu ada sini. Kan. Sampai hari ini nih. Bayangkan dia mengelilingi Gasibu 4 kali kuat. Berangkat jam berapa, Pak?" "Saya 3:30 tadi, Pak." Saya punya pikiran, "Oh benar si Bapak kuat dan ngurilingan Gasibu 4 kali, tapi subuh 2 rakaat kaduga." Lain curiga, ada Pak yang tadi tinggali ku sim guring, anggaranana basih kabeh di angge, jeung teu mau bekal, ya, kan sakitu udah bajuna teh. Nyebatkeun ka dia 3:30, bayangkeun. Jadi ngurilingan Gasibu 4 kali kadugaeun, tapi aneh bin ajaib. Sama dengan orang sekarang, itu Rasul menganjurkan rajin-rajin Anda bangun malam, melaksanakan tahajud, walaupun Anda baru mampu 2 rakaat. Banyak orang yang tidak kuat tahajud 2 rakaat, tapi naik hayang 2 kali. Jadi dia bingung. Itu kak pikir kak ini. Ayo naik hayang 2 kali, tahajud 3 rakaat, 3 duga, pan, teis, 3 duka isin ku Allah. Tidak punya rasa malu oleh Allah. Asa ulka era. Insya Allah kelihatannya bapak-bapak ahli bangun malam. Amin. Amin. Kemana Pak? Eta nulir yo itu. Aye gugah mah alhamdulillah. Sebetulnya Pak tidak usah mikir tahajud dulu, asal bangun Rasul nyatakan wudu dulu aja. Kalau Anda akan berganti pekerjaan dari bangun ya, bangun malam, wudu dulu. Itu antara penghalang ronde awal dengan ronde akhir, wudu. Wudu. Kalau sudah wudu silakan lapor. Allahumma ya Allah ampura Gusti. Can kiat tahajud nama Gusti kakara kuat wudu nah hungkul. Jangan banyak omong, tidur lagi aja. Bener ini. Bener, gak dipaksa kok. La ikraha fiddin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin. Kalau tidak ikhlas jangan. Ngaji juga kalau gak ikhlas itu kacapai-capai sorangan. Ngaji terus, ngalian jam turun-urun. Jaleuna ieu teh sirat beak we nu beung ngaji. Ya, galama lah sedikit lagi, Pak. Ya. Ya maaf. Saya enggak pernah nyindir kok. Enggak pernah nyindir kok. Rasul hanya mengajar itu aja. Shallu fi dzulmatil laili raq'ataini li dzulmatil qubur. Saya barusan ngobrol dengan teman saya membicarakan tentang keadaan alam barzah. Saya katakan persis kayak kebon waru. Kebon waru itu tahanan kan? Yang belum diadili di kebon waru itu adanya. Kebon waru itu namanya. Di kebon waru, Pak. Di kebon waru itu mereka yang melakukan penggagalan secara hukum sebelum ditentukan oleh pengadilan disimpan dulu di sana. Sama dengan alam barzah itu. Makanya ada istilah siksa kubur dan nikmat kubur. Belum ada balasan di sana, hanya Allah. Dalam sebuah hadis Rasul menyatakan Allah memperlihatkan tempat yang akan kita duduki dan mereka akan tinggal selamanya nanti di akhirat. Konon Fir'aun itu diberi oleh Allah kesempatan melihat video kaset Allah yang maha segala-galanya diperlihatkan kepada Fir'aun tempat tinggalnya setiap pagi dan sore. Jadi disiksa batin dulu secara batinnya. Dan Rasul menyatakan tidak ada alam yang paling gelap melebihi alam kubur. Makanya Rasul menawarkan barang siapa yang ingin diterangkan dan dilapangkan di alam kuburnya, tolong rajin-rajinlah bangun malam, laksanakan tahajud 2 rakaat asal ikhlas dan continue aja. Dateu sae tahajud 8 rakaat tambah witir 3, 3:30 sare deui, subuh 7:30. Ah, meninggalnya 2 rakaat, weh, bisa sare deui, weh, langgar subuh teu keberangan. Enteng sebetulnya, tidak berat agama itu. Yang memberatkan agama itu kita sebetulnya. Ya, Pak, ya? Ya, Pak. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran, andaikan Allah mau, pasti di dunia ini semua akan iman. Benar, kalau Allah mau. Ya? Mesti, kalau seandainya Allah mau. Tapi untuk apalah Allah menyediakan 2 tempat nanti di akhirat. Makanya kalau kita rajin berdoa, tolong teruskan doanya. Ulah ieu mah hayuh ngadoa teh doa Abu Nawas, Abu Nuwas. Ilahi lastulil firdosi ahla wala aqwa alan naril jahimi. Ya Allah, saya ini bukan ahli surga, ya Allah. Tidak pantas saya dari surga, ya Allah. Tapi saya enggak kuat kalau dimasukkan ke neraka, ya Allah. Dia terus itu aja terus. Nanti malaikat yang bingung. Di akhirat cuma 2 tempat. Kalau enggak ke neraka pasti ke surga. Sebaliknya kalau tidak ke surga pasti ke neraka. Ya mau terus we gawe na teh. Gusti abdi. Kata orang Sunda kan begitu. Gusti abdi sanes calon ahli surga. Tapi moal kiat nanangan neraka. Da boro-boro malaikat saya sendiri bingung ini. Kudu kamanakeun mang peluk model kieu. Ka surga lain ahlina, ka neraka teu sanggup. Makanya lanjutkan fa habli taubatan waghfir dzunubi. Berilah Allah, ya Allah, beri kesempatanlah aku untuk melakukan taubat atas dosa yang pernah diperbuat. Silakan banyak waktulah, mumpung masih banyak waktu, ya Pak. Dikenakan kalau kiamat sudah terjadi apalah artinya kita taubat. Ya Pak ya. Mudah-mudahan dan kita tidak menyesal, ya Pak ya. Dikenakan menyesal itu tidak di muka tapi di belakang pasti. Makanya orang Sunda punya prinsip jangan sok ulah sok ngalajur napsu kaduhung tara tiheula. Kecuali mungkin nonton nungtun doma adu. Boleh juga, bisa hanya akal tihela. Eret lebah dia mah. Makanya dari khutbah Rasulullah pada perang Tabuk ini panjang, Bapak silakan aja lihat nanti kalau Bapak di rumah ada bukunya dalam kitab Asbabul Wurud ya. Pada jilid pertama halaman 392. Saya tertarik dengan satu kalimat saja di sini. Enggak banyak ini ya. Di sini ada kalimat wa minan nasi man la ya'ti salata illa dubura wa minhum man la yadhkurullaha illa hajra wa a'dhamal khotaya al-lisan. Cuman tiga saja, panjang hadis ini. Dan bagus sekali kalau dijadikan pegangan hidup, bagus sekali ini. Rasulullah menyatakan, Anda pasti kalau panjang umur manusia tidaklah melaksanakan sholat, tetapi manusia menyenangi ujungnya atau akhir waktunya. Sholat, sholat nama, ngandagoan gida gua ditunggu itu aja, ditunggu ujungnya aja. Datang waktu duhur, alhamdulillah. Ya, setengah dua juga masih duhur kok. Sehingga itu banyak kejadian di Jawa Barat ini. Saya selaku sekretaris Dewan Masjid Indonesia Jawa Barat, banyak orang ngomong, habis sembahyang duhur, mendengar sembahyang asar. Lain alhamdulillah, si eta bakalah nyengir. Manyak, geus asar deui. Nyoh, cintai. Asarnya duhurnya saja setengah tiga lebih tujuh kok. Lain dengan kita kan awal sholat, awal waktu, sehingga rindu mendengar adzan asar itu. Sudah lama, sudah timbul kerinduan itu. Jangan sekali-kali Anda melakukan ibadah menimbulkan Anda bosan. Jangan. Ya. Contoh, kita mengisi kenceleng, ya harus ikhlas beneran itu. Dikenakan kalau kita tidak ikhlas itu bosan ningali kenceleng teh. Bener ini. Ciri na jalma bosan teh, lamun ajena jalma kacumpingan kenceleng gitu. Ya. Kotak jariah, asup leungeun makana kana pesak. Tapi tangah bernyengir. Neangan nu gede dak ngeus kamari ngeusian. Eta kitu eta. Acan kenging nu bulut memuir wae eta di jero. Saya khawatir ini sudah jadi kenyataan dalam kehidupannya. Jadi sekali lagi pada akhir zaman itu orang tidaklah melakukan sholat terkecuali mereka ambil ujung-ujungnya itu, ujung-ujungnya. Itu kerma Quran, orang teteh ngantung-tung nawe hungkul nu apal tanya, kulang waktu beri palak, kulang waktu beri binas. Kencing atau dari awal deh, dikit-dikit lah ya. Oh ya, saya kelihatan ini hafad semua, hafid semua ini, amin, amin. Amin, hufad ini, amin, amin. Ya. Jadi kerma orang teteh kana Quran, apal teteh ngantung-tung nah hungkul cing, atau sholat mah awal nak pak. Ya pak ya. Ulah kabeh yang tung-tung nawe, ya pak. Dikenakan itu ujungnya itu kadang-kadang enak, kadang-kadang enggak enak gitu ya. Itu sama dengan ahli waris yang namanya itu apa asobah. Jadi sisa-sisa dia itu ya. Hasil potongan-potongan dia itu. Mudah-mudahan lah bapak-bapak ini bisa melaksanakan sholat awal waktu ini. Amin. Kita mafhum bahwa sholat kata Rasulullah. Wa maudi'u sholata ala dini ka maudi'i ra'si ala jasadi. Kedudukan sholat dalam Islam tak ubahnya bagaikan kepala pada badan manusia. Orang ngaku Islam aktif sholat persis kayak orang yang hidup kumpit dengan kepala. Apalah artinya orang hidup lengkap tangan, kumpit, kaki, kalau kepala sudah tidak ada. Lempang tengah peting, pangih jeng parawan, bitis, ngejantung, cau mangala, cangkeng, ngebiola, ditingali, sirahan. Oh, ripuh. Ah, kekeh bukan manusia itu. Minimal orang Priangan bilang, jurig. Itu natijahnya sama. Apa? Jurigna agama. Jurigna agama, oknum yang mengaku Islam tidak pernah sholat. Yang gitu, jurigna agama. Mudah-mudahan lah di Jawa Barat ulah saya potong-potong acan jurigna agama. Dan malah dia upayakan supaya sholat poho. Dengan minum-minuman keras, segala macamnya di poho waktu sholat. Itu jurig gajajaden. Dan kedua, dua saja Pak, ini dua saja sekali lagi. Ini mudah-mudahan tidak terjadi dengan waktu cepat. Ini walaupun bunga-bunganya sudah kelihatan ini Pak ya. Ini belum kelihatan nampak, tapi bunga-bunganya sudah kelihatan ini. Ya. Dikenakan umat Islam hanya mampu mengucapkan Alhamdulillah itu di saat maghrib bulan Ramadan. Kajen ker naik angkot, kajen ker balanya. Walaupun lagi ngobrol dengan sesama, malah lagi meeting dengan ketua. Andaikan waktu maghrib sudah datang langsung Allah Alhamdulillah. Ayo bulan maghrib bulan. Eta ge kakara koma eta si eta mah. Da buktina alhamdulillah lain inget kena salatna. Bebas euy, dahar bisa. Dahar we hirup. Wa a'dhamul khotoya al-lisan. Hati-hati sabda Rasulullah, banyaknya manusia mendapatkan kesalahan itu gara-gara dia kurang mampu mengendalikan lisan. Ini yang paling banyak celaka dari sini, Pak. Dari sini nih. Ya. Oleh karena itu Rasulullah pernah menyatakan salamatul insan fi hifdzil lisan, insyaallah asal Anda bisa mengendalikan lisan, insyaallah Anda selamat. Malah ada di kala pemerintahan Harun Ar-Rasyid, ada seorang gundi yang cukup menggelikan ya, yakni Abu Nuwas, yang kita kenal dengan Abu Nawas. Beliau disuruhkan memilih kambing yang paling bagus, dan Harun Ar-Rasyid cuma memesan 2 kerat daging yang paling bagus. Akhirnya Abu Nawas menyembelih kambing yang paling bagus ya. Gemuk, sehat ya, disembelih oleh Abu Nawas. Dikala Harun Ar-Rasyid minta 2 kerat daging yang paling bagus, beliau memotong 2 kerat daging. Pertama Abu Nawas mengerat lidahnya, dan yang kedua mengambil hatinya, diberikan kepada Amirul Mukminin waktu itu. Tidak terkejut pertama kali. Kemudian beliau memanggil lagi Abu Nawas, dan beliau menyatakan, wahai Abu Nawas, sekarang cari yang bagus yang kedua. Potong lagi itu kambing. Dipotong lagi. Saya minta 2 kerat daging yang paling jelek. Abu Nawas memotong kambing tersebut, kemudian mengerat lidahnya, dan dia memotong hatinya, diserahkan kembali kepada Amirul Mukminin. Di saat beliau bertanya, wahai Abu Nawas, kenapa cuman itu ke itu aja? Beliau menyatakan, oh, Tuhan lebih tahu. Manusia itu hidup tergantung 2 ini. Tergantung hatinya dan tergantung lisannya. Bisa dicepeng tuh cari asan bapak. Ya. Dan mudah-mudahan mereka-mereka yang mengumbar janji dengan seksama di depan masyarakat bisa membuktikannya dalam kehidupan ini. Jangan sampai menjadi janji gombal melulu. Kita takut, Masya Allah, ya Rabbana ya Karim, dituntut nanti oleh Allah. Ya Pak ya? Ya Pak. Ya mudah-mudahan bapak-bapak dengan hikmahnya kita sering mengadakan pengajian seperti ini, Allah senantiasa mengendalikan lidah kita dan membersihkan jiwa, ya menyucikan jiwa kita dan membersihkan hati kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rizqna mutabi'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awwala wa akhira wa zahira wa batina wa qawla wa fi'la wa ba'ata wa amalan shalihan wa'dah. Allahumma sallimna ya Allah ya Rahman, Allahumma sallimna ya Allah ya Rahim, Allahumma sallimna ya Allah min afatid dunya wa adabil akhirah wa fitnatihima wa baliyatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.